Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah. Wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufiknya untuk kita bisa mensyukuri nikmat waktu luang dengan bisa menghadiri majalisul ilmi. Karena ketahuilah bahwa waktu luang yang tidak dimanfaatkan untuk hal yang positif, untuk hal yang bermanfaat, untuk kebaikan, maka waktu luang itu akan digunakan untuk keburukan atau minimal perkara yang sia-sia. Maka alhamdulillah dengan hadirnya kita di majelis ilmu, itu kita sudah berusaha untuk mensyukuri nikmat ini, yaitu dengan menggunakannya dalam rangka talabul ilmi, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan pekan yang lalu. Namun kita sedikit murojaah yang kesimpulannya adalah bahwasanya sumpah itu ibadah. Dan ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkannya. Maka tatkala seseorang bersumpah dengan selain Allah, itu maknanya dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Terjatuh dia ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a rajulan yaqul, mendengar seorang laki-laki berkata, la wal Ka'bah, tidak, demi Ka'bah, bersumpah dengan Ka'bah. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar ketika mendengar laki-laki tersebut bersumpah dengan Ka'bah, la tahlif bi ghairillah, jangan kamu bersumpah dengan selain Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara au asyraka, sungguh dia telah kafir atau berbuat kesyirikan. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasan. Ya, hadis ini hadis hasan. Nah. Para ulama memberikan tafsiran terkait kafara au asyraka. Apakah syirik akbar atau syirik asghar? Apakah kufur akbar atau kufur asghar? Nah, sudah disampaikan pekan yang lalu? Sudah. kapan seseorang terjatuh ke dalam syirik akbar atau kufur akbar saat dia bersumpah dengan selain Allah. Wallah war rasul misalnya, demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi wali fulan. Kapan dia terjatuh ke dalam syirik akbar atau kufur akbar? Yang menjawab, angkat tangan. Berikan faedah kepada sahabat, saudara yang lain. Bisa malu-malu. Nah, malu dalam kebaikan, tercela. Kodol. Atau ditunjuk. Nah, Abu Jinan yang di depan. Tafadhol, kapan itu terjatuh dalam syirik atau kufur akbar? Tafadhol, yang angkat tangan dulu. Dan umpamanya itu yakini bahwa Ka'bah itu di pasirnya Allah, jadi dengan keyakinannya kata nah iya. Ketika saat dia bersumpah dengan selain Allah, demi Rasulullah misalnya atau demi Ka'bah, terjatuh dia ke dalam syirik atau kufur akbar saat meyakini sesuatu yang dia jadikan sumpah itu setara kedudukannya dengan Allah. Dia meyakini Allah itu setara dengan Rasulullah, setara dengan Allah. Atau lebih tinggi bahkan dari Allah. Maka dia terjatuh ke dalam syirik atau kufur akbar. Namun jika sebaliknya dia tidak meyakini Allah setara dengan yang dia jadikan sumpah. Dia tetap meyakini Allah yang kedudukannya lebih tinggi. Allah yang maha mulia. Nah. Hanya karena dia memuliakan sesuatu yang dia jadikan sumpah, maka terjatuhnya dalam syirik asghar. Tapi ketahuilah, yang namanya syirik, meskipun asghar, itu dosa yang sangat besar. Jadi jangan, syirik kecil, gak ada masalah. Lah, yang namanya syirik, meskipun saghir, itu sebesar-besarnya dosa besar. Lebih besar daripada dosa khamar, minum khamar. Lebih besar daripada dosa berzina. Hati-hati, ya. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Jangan sampai kita hanya mengatakan, oh, saya ahlus sunnah, saya salafi. Tapi enggak pernah hadir di majelis ilmu. Enggak pernah hadir mengetahui prinsip-prinsip ahlus sunnah, prinsip-prinsip salaf. Ya. Amaliahnya masih amaliah jahiliyah. Masih amaliah orang-orang awam, bersumpah dengan selain Allah. Nah, ya, ini motivasi untuk kita semua, bahwa untuk mengatakan saya ahlus sunnah, saya salafi, itu tidak cukup sebagai klaim, pengakuan saja. Sampai dia betul-betul hadir di majelis ilmu, belajar, mengetahui prinsip-prinsip ahlus sunnah itu apa saja, ya, konsekuensinya bagaimana. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadzuna, Abu Abdillah Nursyam, Hafidhullah. Ya, banyak kaum muslimin mengucapkan, La ilaha illallah. Tapi kok masih berdoa kepada selain Allah? Itu maknanya dia tidak paham dengan makna La ilaha illallah. Ya, makanya orang musyrik zaman sekarang lebih jelek daripada orang musyrik zaman dulu. Zaman dulu enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka paham maknanya, konsekuensinya harus menafikan semua ibadah peribadatan yang mereka berikan kepada selain Allah. Aba ayakul la ilaha illallah. Mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kebodohan umat ya di masa ini, ya orang-orang muslim yang hadahumullah, semoga Allah berikan kepada mereka hidayah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, sekian kali. Tapi ternyata amaliahnya masih meminta kepada selain Allah. Nah, mereka mengucapkan tapi tidak paham maknanya. Maka jangan sampai kita sama dengan mereka. Ya, kita ahlus sunnah harus semangat dalam menuntut ilmu. Terutama dalam masalah tauhid. Karena tauhidlah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tanpa tauhid, tidak akan selamat hidup seseorang di dunia ataupun di akhirat. Termasuk tauhid adalah mengikhlaskan semua ibadah kita kepada Allah. Termasuk hadirnya kita di majelis ilmu. Harus ikhlas. Ya. Termasuk kita mengamalkan syariat. Ya, akhwat, pakai cadar, itu bagian daripada syariat. Harus ikhlas. Jangan karena suami. Ya, karena suaminya kenal sunnah, ya, kemudian disuruh ya taat sama suami, tapi tidak ada keyakinan di hati bahwa ini bagian daripada syariat, belum cukup, ya. Karena kalau dia ibadahnya kepada ayah untuk selain Allah, saat orang yang dia harapkan pujiannya atau dia jadikan dorongannya tadi kecewa, cerai sama suaminya. Kembali lagi menjadi awam. Dia lepas sadarnya, dia lepas hijabnya. Kenapa? Karena saat dia mengamalkan hal itu bukan karena Allah, tapi karena suami. Begitu sudah berpisah dengan suaminya, atau kecewa dengan suaminya, kembali awam. Maka ansahu nafsi wa iyyakum. Ya, saya nasihatkan kepada antum semua, kepada saya pribadi, ya, kepada para akhwat, antum berhijab, ya, yang ikhwan, antum berpakaian di atas mata kaki, itu harus lillahi ta'ala, bukan karena pasangan, bukan karena orang lain. Sehingga saat orang lain itu pergi, kita tetap baqa, tetap melakukan hal itu karena ikhlas, mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, atau balasan Allah, bukan karena perintah suami tadi. Ya. Kembali ke pembahasan, ini diantara pembahasan yang pernah kita ambil. Berikutnya, yaitu ancaman keras. Ancaman keras bagi orang yang bersumpah, tapi sumpahnya dusta dalam rangka untuk mengambil harta orang lain. Nah, sumpah itu pengagungan kepada Allah. Ketika kita mengatakan wallahi atau tallahi atau billahi, itu maknanya kita sedang mengagungkan Allah, memuliakan nama Allah, ya. Maka tatkala seseorang bersumpah namun tidak memuliakan nama Allah yang dia jadikan sumpah, itu dia telah merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk dosa besar ketika seseorang bersumpah tapi dengan sumpah palsu atau sumpah dusta, ya, barakallahu fikum. Apalagi kalau sumpahnya itu dalam rangka untuk mengambil hak saudaranya, harta saudaranya. Kita bacakan satu hadis berkaitan dengan pembahasan ini. An Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harithi. Dari Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu, semoga Allah atau sungguh Allah telah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, "Man yaqta'a haqqa mri'in muslim bi yaminih." Siapa yang mengambil sebagian atau mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, ngaku-ngaku misalnya, ini punya orang, tapi dia bilang, demi Allah ini punya saya. Nah, untuk dia mendapatkan harta saudaranya atau barang saudaranya, apa ancamannya? Faqad aujaballahu lahun nar. Sungguh Allah telah memastikan untuknya neraka. Aujaballah, Allah pastikan untuknya an-nar. Wa harrama 'alaihi jannah, dan Allah haramkan atasnya syurga. Jannah. Na'udzubillah. Menjual sedikit kesenangan, ya, menjual akhirat untuk sedikit kesenangan urusan duniawi. Faqala lahu rajul, maka tatkala Nabi mengatakan ini, ada seorang yang mengatakan, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah," meskipun yang diambil itu sesuatu yang sedikit ya Rasulullah. Qala, maka Rasul menjawab, "Wa in kana qabiban min araq," meskipun itu hanya setangkai apa? Siwak. Berapa harganya setangkai siwak? Kita di Yaman dulu harga 2.000 rupiah sudah dapat satu tangkai siwak. Kalau di Indonesia karena sudah dikemas bagus mungkin 10.000, ya. Nah, hadis rawahu Muslim. Artinya hanya harga 2.000 ketika kita bersumpah dengan nama Allah tapi dengan sumpah palsu, sumpah dusta, maka tadi ancamannya Allah pastikan untuknya neraka dan diharamkan masuk jannah. Na'udzubillah. Ini maknanya termasuk dosa besar. Suatu perbuatan dikatakan dosa besar manakala ada ancaman neraka. Ya. Jadi kalau misalnya kita dapati di Quran atau di hadis diancam dengan neraka, perbuatan itu termasuk dosa besar. Atau apalagi dikategorikan sebagai dosa besar? Diancam dengan neraka, terus habis apa? Islam berlepas diri. Nah, terus apalagi adanya laknat. La'anallahu sariqal baidah. Allah melaknat pencuri telur. Telur berapa bujinan? 1-2 ribu gitu ya. Nyuri, ada yang nyuri telur. Hati-hati, dosa besar, laknat ancamannya. Apalagi yang lebih daripada itu. Ya. Nah, ada laknat atau ada hukuman di dunia atau di akhirat. Ya, seperti orang yang berzina, azani atau wazani, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah keduanya 100 cambukan. Nah, ya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan ya keduanya. Ya, maksud potong kedua ya, tangan pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan. Nah, potong tangan kanannya dulu. Masih nyuri lagi, potong tangan kirinya. Masih nyuri lagi, potong kaki kanannya. Sudah enggak punya tangan masih nyuri ya. Pakai mulutnya mungkin. Ya. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Nah. Dahsyat sekali ya. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan bersumpah ya dalam rangka untuk mengambil hak saudaranya. Hanya gara-gara 100.000, 200.000, 1 juta ya. Bahkan 100 juta mungkin, jangan sampai kita menjual akhirat kita, menjual surga hanya untuk sedikit kesenangan duniawi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Lalu bagaimana kalau dia bersumpah, sumpahnya bohong, tapi tidak berkaitan sama orang lain. Misal, dia seorang suami berdusta pada istrinya. Istriku, wallahi saya gak punya istri lagi. Tapi ternyata dia habis nikah lagi di luar misalnya. Nah, sumpahnya poh, bohong, sumpahnya palsu, ya. Nah, ini juga sama termasuk dosa besar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wa amma ma yata'allaqu bi nafsi, adapun kalau sumpah palsu, sumpah bohong itu hanya berkaitan dengan dirinya, bukan dalam rangka mengambil harta saudaranya, mithlu ayyuqala lahu, seperti dikatakan kepada orang, innaka fa'ata kadza, kamu telah berbuat demikian. Qala, dia menjawab, wallahi ma fa'altu, demi Allah saya tidak melakukannya. Padahal huwa kadzib, dia berdusta. Padahal dia memang betul melakukannya. Nah, maka yang demikian pun sama ya, termasuk ke dalam dosa besar. Apa kesalahannya? Kesalahannya pertama dustanya. Ya. Nah, karena dia sudah berdusta dengan perbuatannya. Yang kedua, bersumpah dengan nama Allah tapi sumpah dusta. Maka berkelipatan juga hukumannya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam, ini pembahasan yang pernah kita ambil pekan yang lalu. Baik. Pembahasan baru. Bab man halafa 'ala yaminin faro'a ghoiroha khairan minha. Ya. Bab, orang yang bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih baik untuknya, atau dari yang dia jadikan sumpah. Bab, seseorang yang bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian dia melihat ada yang lebih baik dari yang dia jadikan sumpah. Abu Hasbi misalnya. Demi Allah, saya tidak akan nikah lagi. Nah, selamanya. Istrinya meninggal. Gimana dengan sumpahnya? Kan selamanya. Berarti selamanya sampai mati. Ternyata, wah, hidup sendiri, merana, nyuci sendiri, masak sendiri, gitu kan? Nah, ngurus anak sendiri, berat. Ya, butuh istri. Mau tidak mau? Mau nikah lagi, ya. Tapi tadi sudah terlanjur sumpah. Nah, maka apa? Ada kafarohnya. Dia membatalkan sumpahnya dengan melakukan kafaroh. Nah. Demi Allah, saya tidak akan makan daging kambing. Ternyata makan kambing dia, makan daging kambing. Berarti dia melanggar sumpah. Konsekuensinya apa? Membayar kafaroh. Nah. Baik, kita baca hadisnya, catatnya, penting. Mencatat hadis, ya, menghafal hadis, itu penting. Ingat perkataan Imam Asy-Syafi'i, man hafizul haditsa qawiyat hujjatuhu. Siapa yang hafal hadis, hafal dalil, akan kuat hujjahnya. Ya, seseorang akan diam ketika kita sampaikan, ini Allah berfirman, ini Rasul bersabda. Ya. Nah, kalau hanya kata ustaz saya, kata pengajian di saya, itu lemah. Hujjah yang lemah. Karena dia akan menjawab, itu kan kata ustaz, kata ustaz saya tidak demikian. Tapi kalau kata Rasulullah, sepakat. Rasulullah, guru kita bersama. Nah, nabi kita bersama. Ya. Nah, maka tidak ada alasan untuk dia menghindar. Karena sudah Rasulullah yang bersabda. Sehingga perlu untuk menghafal hadis. Sekalipun kita enggak hafal tekstualnya, paling tidak hafal artinya. An Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Dari Abdurrahman bin Samurah, sungguh Allah telah meridainya. Qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, wa idza halafta ala yamin, kalau kamu bersumpah dengan suatu sumpah, faraita ghairaha khairan minha, kemudian kamu melihat ada sesuatu lain yang lebih baik dari yang kamu jadikan sumpah tadi. Dari yang tadi ya maksudnya. Kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih baik darinya. Dari yang dia jadikan sumpah. Fa'til ladzi huwa khair, maka lakukanlah yang lebih baik. Maka lakukanlah yang lebih baik. Wa kaffir an yaminik, dan lakukanlah kafarah untuk sumpahmu. Hadis muttafaqun alaih. Kalau kita dengar hadis muttafaqun alaih, itu maknanya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah, sungguh Allah telah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah dengan sumpah, faro'a ghairaha khairan minha, lalu dia melihat sesuatu yang lain lebih baik darinya, fal yukaffir an yaminih, maka lakukanlah kafarah untuk sumpahnya tadi, wal yaf'alil ladzi huwa khair, dan lakukanlah yang terbaik atau yang lebih baik. Hadis rawahu Muslim. Nah, ini hadisnya. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, وَذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانِ إِذَا حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ فَالْأَفْضَلُ أَلَّا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ. Hukum asalnya, kalau seseorang sudah bersumpah, maka yang afdol adalah jangan dia membatalkan sumpahnya. Ini hukum asalnya. وَأَيَّبْكُ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ, dan dia tetap pada apa yang dia sumpahkan tadi. Kecuali kalau dia melihat ada sesuatu yang lebih besar maslahatnya. Ya. Maka boleh bagi dia untuk membatalkan sumpahnya pertama. Dan melakukan perkara yang kedua. Tapi dengan melakukan kafarah. Lakin akan tetapi. Idza halafa ala tarki wajibin. Wajaba alaihi ayyahnaza wa yukaffiru an yaminih. Tapi kalau sumpahnya untuk meninggalkan perkara wajib, maka wajib atasnya untuk membatalkan sumpahnya tadi dan melakukan kafarah. Misal, wallahi saya tidak akan sholat berjamaah. Ya. Pertanyaannya, sholat jamaah bagi laki-laki hukumnya apa? wajib. Nah, maka tidak boleh bagi dia untuk terus bertahan dengan sumpahnya. Hadza la yajuz, ini tidak boleh. Wa yajibu an tusalli ma'a jama'atin wa tukaffiru an yaminik. Wajib kamu salat berjamaah dan melakukan kafar untuk sumpahmu. Ya. Nah, melakukan kafar karena dia sudah bersumpah, sudah berazam pada hatinya, wallahi saya tidak akan salat jamaah. Sementara salat jamaah hukumnya wajib. Maka wajib untuk dia membatalkan sumpahnya dan melakukan kafar. Atau seseorang berkata, wallahi la ukallimu ibna ammi. Demi Allah saya tidak akan mengajak bicara anak pamanku. Jadi anak paman siapa? Sepupu, ya. Nah. Atau tidak akan berbicara kepada pamanku. Ya, lisu itafahumin bainahuma. Karena kesalahpahaman antara keduanya. Fahadza aidan haram. Ini juga enggak boleh. Haram. Demi Allah saya tidak akan menegur si fulan. Demi Allah saya tidak akan bicara kepada si fulan. Nah. Kenapa haram? Li'annahu qati'atu rahimin. Karena itu termasuk memutuskan silaturahim. Maka wajibnya apa bagi dia? Membatalkan sumpahnya dan melakukan kafarah. Wajib untuk dia membatalkan sumpahnya. Contoh lain. Ada seseorang bersumpah, wallahi saya tidak akan sholat ba'diyah zuhur. Pertanyaannya, ba'diyah zuhur itu hukumnya apa? Sunnah. Apa definisi sunnah? Bu Abdurrahman. Ma'usiba fa'iluhu, yang berpahala bagi yang melakukannya. Walam yu'aqab tarikuhu, dan tidak akan di siksa atau tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. Tapi rugi meninggalkan perkara sunnah. Wallahi saya tidak akan sholat zuhur. Kembali ke hukum yang dia jadikan sumpah. Sholat ba'diyah zuhur tadi hukumnya apa? Sunnah. Nah, maka kalau demikian keadaannya, sunnah. Afdolnya bagi dia adalah untuk apa? Untuk membatalkan sumpahnya dan melakukan kafarah. Tapi, kalaupun dia tidak mau membatalkan, saya tetap. Ya, tidak ada masalah. Karena memang hukumnya sunnah. Dia tidak wajib untuk membatalkan sumpahnya. Tapi dia rugi, ya. Karena tidak dapat pahala sholat ba'diyah zuhur. Nah, barakallahu fikum. Qala al-afdallahu ayyusalliya wa yukaffir an yaminih. Yang afdolnya bagi dia untuk tetap sholat ba'diyah zuhur dan membatalkan sumpahnya dengan melakukan kafarah. Walakin laisa biwajib, tapi enggak wajib. Li'anna nafilata dzuhri laisat wajibah. Karena nafilah zuhur, ba'diyah zuhur itu bukan wajib. Nah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan bermudah-mudahan untuk bersumpah. Ya, jangan bermudah-mudahan untuk bersumpah. Nah, jadikan sumpah itu perkara yang betul-betul. Ya, saat kita mengucapkannya itu kita bisa tertolong. Ya, kita selalu menjaga sumpah. Nah, maka ketika terdesak, darurat misalnya, kita dituduh mencuri, kita bersumpah, wallahi, demi Allah, saya tidak mencuri. Orang akan percaya, karena kita gak pernah main-main dengan sumpah. Tapi kalau hari-hari bersumpah, demi Allah saya sudah makan, demi Allah saya kemarin kesana, demi Allah saya, bentar-bentar demi Allah. Ya. Orang akhirnya gak percaya. Dan dia pun telah teranggap merendahkan nama Allah, karena tidak memuliakan. Untuk perkara yang kecil saja, masalah makan, sudah demi Allah. Nah, ini tidak memuliakan nama Allah. Ya, maka jadikan sumpah itu untuk perkara yang betul-betul ketika sangat genting. Ada pun dalil tentang membatalkan atau kafarah sumpah. Tulis dalam surat Al-Ma'idah ayat 89. Antum bisa merujuk nanti. Ya. Inilah kafarah bagi orang yang melanggar sumpah. Ini juga sama kafarah orang yang membatalkan nazar. Ya, nazar. Kalau saya sembuh dari sakit, saya mau potong kerbau. Masya Allah, ya. Begitu sembuh, uang dari mana saya beli kerbau? Kemarin keceplosan ngomong gitu ya. Bernazar mau potong kerbau. Setelah sembuh dari sakit pikir. Kerbau dari mana 20 juta? Ya. Nah, maka dia batalkan nazarnya dengan melakukan kafaroh. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 89, "La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum." Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah yang tidak disengaja. Ini orang yang tadi bermudah-mudahan dengan sumpah tadi tidak dihukum ketika dia mengucapkan tidak sengaja. Ada orang latah. Latah. Di Arab itu, Ustaz ya, sering latah. La wallah. Nah, bala wallah. Sering latah. Bentar wallah. Bentar wallah. Gitu ya. Nah. Atfal. Nah. Iya. Anak-anak kecil. Bentar-bentar wallah. Tapi yang tuanya juga sama. Ya, saya punya teman. Bentar-bentar sumpah. Nimli yahi. La tuktir al-halaf. Jangan banyak bersumpah. Walaki yu'akhidukum bima 'aqadtumul aiman, tapi Allah menghukum yang mengambil sumpahmu yang datang dari hati sengaja. Wallahi saya tidak akan poligami. Nah, setelah itu istrinya sakit, enggak bisa melayani dia. Ya. Butuh bantuan dia harus kerja. Kalau punya istrinya dua kan bisa bantu istri yang pertama, ya enggak? Nah, kalau nahkodanya bagus, lihat asatidah kita. Masya Allah istrinya 4, istrinya 3. Tapi karena di atas ilmu, istrinya juga paham. Begitu istri yang pertama sakit, istri yang pertama melahirkan, diurus sama istri yang kedua. Ya, cucian suaminya banyak, istrinya banyak, dibantu. Masak bareng ringan. Ya, jadi ummahat jangan alergi dengan ta'atud. Izinkan suamimu kalau mampu. Kalau enggak mampu, ya ispir, sabar, satu aja. Nah, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Kalau mampu, kata Syaikhul Utsaimin, afdolnya seorang ahlu sunnah, seorang salafi, itu orang yang paling banyak istrinya. Ini Syaikhul Utsaimin yang mengatakan, bukan saya. Ya, yang paling afdol, yang paling baik bagi seorang ahlu sunnah harusnya mereka yang paling banyak istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka tahu keutamaan memperbanyak anak. Nanti banyak yang mendoakan, banyak yang membantu. Ahlus sunnah itu adalah orang yang sungguh-sungguh dalam mendidik anak. Diharapkan anaknya menjadi orang-orang yang soleh, soleha. Jadi penghafal Quran, berdakwah, meluruskan kesalahan yang ada di umat. Ya, kalau orang awam yang banyak istri, banyak anak, yang ada mereka hanya memperbanyak anak. Enggak mendidik dengan didikan yang syar'i, yang benar. Yang ada malah merusak. Ya. Jadi generasi yang amburadul. Ahlu sunnah Masya Allah perhatian dengan pendidikan anaknya. Jadi diharapkan dengan banyaknya istri, banyak anak, ya akan semakin banyak generasi umat Islam. Dan Nabi Muhammad memotivasi umatnya untuk memperbanyak keturunan. Ya. Bahkan diperintah, dianjurkan untuk mencari istri yang banyak, banyak anak dan penyayang. Jangan hanya banyak anak, enggak penyayang, gebugin anaknya. Ya. Banyak anak pusing dia. Anaknya dia enggak punya sifat penyayang. Nah, maka cari tazawaju al-waludul wadud. Ya, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang walud, banyak anaknya. Wal wadud dan banyak mempunyai kasih sayang. Nah. Qala bagi yang membatalkan, kembali ke kitab, bagi yang membatalkan sumpah, baik sumpah nazar ataupun baik nazar ataupun sumpah tadi, fakafaratuhu maka kafarohnya it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahliikum. Memberi makan, maka kafaronya adalah memberi makan 10 orang miskin, ya, dari makanan yang kalian beri makan kepada keluarga kalian. Dia biasa makan rendang, masih biasa makan ayam, melanggar kafaro, kumpulkan orang miskin, kasihnya tempe. Nah, berarti dia tidak sesuai. Harusnya apa? Memberikan mereka makanan seperti yang dia makan. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau mau lebih dari itu boleh. Dia biasa makan tempe, begitu melakukan kafaroh kasih rendang semua. Bagus. Ya. lebih tinggi dari dia. Tapi kalau lebih rendah, nah maka tidak baik demikian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka 10 orang miskin tadi dalam rangka untuk membatalkan sumpah atau dalam rangka kafarah. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Nah, faman lam yajid, tapi siapa yang tidak mendapatkannya? Enggak mampu untuk memberi makan, enggak mampu untuk belikan pakaian, enggak mampu untuk membebaskan budak. Fasyamu salasati ayyam, maka hendaknya berpuasa sebanyak 3 hari, ya. 3 hari berturut-turut. Ya. Enggak boleh 1 hari puasa, besok enggak puasa, enggak. Mutatabi'in. Atau mutatabi'an, ya, berturut-turut. Kalau misalnya dia batalkan tanpa udzur yang syar'i, yasta'nifu min jadid, mengulang dari awal. Ya, mengulang dari awal. Tergoda ngelihat istrinya makan Indomie, waduh enak Indomie, seru. Batalin aja lah. Ya udah, ngulang dari awal. Kafarah puasa dari awal, hari pertama lagi. Nah. Barakallahu fikum. Qala dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, itulah kafarah bagi sumpah-sumpah kalian apabila dilanggar. Wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Para ulama mengatakan jagalah sumpah kalian dengan 2 makna. Jagalah sumpah kalian, yang pertama, makna yang pertama, tetaplah kamu pada sumpahmu. Ini jangan dibatalkan kalau memang tidak ada sesuatu yang lebih baik atau lebih maslahat. Jaga sumpahmu. Kalau memang kamu sudah bersumpah A, sudah, pertahankan A itu. Kecuali memudaratkan atau ada sesuatu yang lebih maslahat. Mana yang kedua, wahfadu aymanakum, jangan gampang-gampangan bersumpah. Jangan mudah bersumpah. Tahan sumpahmu itu untuk betul-betul dikeluarkan, diucapkan saat memang dibutuhkan. Nah, barakallahu fikum. Walau ma'a dzalik yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, wahfadu aymanakum, ya'ni la tukfiru minal ayman, wa la tatrukul kafarah idha hanastum fiha. Jangan perbanyak sumpah, dan jangan meninggalkan kafarah kalau kamu melanggarnya. Bal ihfaduha, tapi tetap dijaga. Nah, li'annal yamina amruha azim, karena sumpah itu perkaranya besar. Ya, antum sudah mendatangkan nama Allah, mengucapkan nama Allah, dibatalkan dengan begitu saja. Nah. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan sumpah tadi, boleh dia langgar dulu, dia batalkan dulu sumpahnya, baru setelah itu kafaroh. Misal, tadi, demi Allah saya tidak akan makan daging kambing. Kemudian dia kurang darah, hanya butuh daging kambing ini. Tapi saya sudah bersumpah. Boleh dia makan dulu daging kambingnya. Setelah itu dia lakukan kafaroh. Puasa 3 hari berturut-turut. Atau dia kafaroh dulu selama 3 hari. Baru setelah itu makan daging kambingnya. Boleh. Perkaranya luas. Mau ini kafarohnya dulu. Atau mau membatalkan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sedikit lagi. Kita selesaikan masalah sumpah. Berikutnya, babu karohiyatil halfi fil bai' wa in kana shadiqo. Bab dibencinya bersumpah dalam jual beli meskipun benar. Banyak pedagang ikhwah, ya, banyak yang profesinya pedagang. Nah, jangan gampang-gampangan bersumpah sekalipun memang antum tidak berdusta, sekalipun memang antum jujur. Ya. Wallahi ini barangnya asli. Ya, wallahi saya beli dari tokonya, dari apa, Tanah Abang, satunya 100 ribu. Iya, memang kamu jujur, dari sana 100 ribu. Tapi gak usah pakai sumpah. Nah, cukup katakan, saya belinya dari sana 100 ribu. Selesai. Ya, dibenci, bersumpah dalam hal jual beli, meskipun kamu jujur. Meskipun kamu benar, sumpahnya. Kenapa? Karena dapat menghilangkan keberkahan. Apa untungnya? Laku. Ya, dagangan laris tapi enggak berkah. Ya. Enggak ada manfaatnya. Hadisnya, uktubu, catat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halfu atau al-hilfu juga boleh, munfiqatun li sil'ah, itu melariskan dagangan. Munfiqah, melariskan, mengembangkan, nah, dagangan. Iya, karena orang percaya dengan sumpahnya tadi. Wallahi asli, wallahi barangnya murah, wallahi, wallahi, dan seterusnya. Orang kan percaya, kita yang memuliakan sumpah, percaya dengan dia, akhirnya beli. Tapi mumhiqatun lil kasbi, ya, menghapuskan atau menghilangkan keberkahan usahanya. Atau menghapuskan keberkahan untungnya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka para pedagang jangan banyak bersumpah dalam jual beli, sekalipun memang yang antum ucapkan itu benar. Sekalipun sumpahnya memang benar. Maka munfiqoh, ya, infak juga dari kata nafaqoh, infak. Nah, jadi kita harus paham, jadi berinfak itu justru mengembangkan harta. Jadi kita jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran orang-orang kapitalis yang mengatakan hemat pangkal kaya, terus boros pangkal miskin. Apa hemat pangkal kaya aja ya? Hemat pangkal kaya. Tidak, sedekah pangkal kah? Pangkal kaya. Infak pangkal kah? Pangkal kaya. Allah yang mengembangkan rezeki, Allah yang melipat gandakan rezeki. Kita eman-eman, gak mau sodakoh, gak mau infak. Nah, berharap uang kita tetap utuh, uang kita tetap cukup. Itu tipu daya syaitan. Ya, ketika seseorang tidak mengeluarkan infaknya, tidak mengeluarkan sodakohnya, bakhil, dia tahan uangnya, hak orang miskin tidak dia kasih. Ya. Orang yang membutuhkan, dia tidak kasih. Hasilnya mau dia makan sendiri. Allah punya cara lain untuk mengeluarkan hartamu. Ya. Ketika kita menahan dari mengeluarkannya, mensedekahkannya, Allah tetap akan uji dia dengan sesuatu yang akhirnya keluar. Yang dikeluarkan untuk apa? Untuk hal lain. Nah, barakallahu fikum. Tiba-tiba motor hilang. Tiba-tiba HP hilang. Mau tidak mau, uang yang kita kumpulkan selama ini kita tahan-tahan, enggak kita sedekahkan, keluar juga untuk beli HP baru, untuk beli motor baru. Ya, jadi berusahalah setiap kita dapat gajian, ya, kita dapat penghasilan, infakkan. Tetangga kita banyak orang fakir miskin, di jalan banyak orang miskin, markis juga butuh ta'awun antum. Jangan dikira markis ini, ya, barakallahu fikum, tidak mempunyai beban, beban, ya. Dan siapa yang meringankannya atas izin Allah? Kita semua, ini dakwah milik kita. Nah, kita butuh untuk membelikan bensin, kita panggil asatidah dari luar, kan kasihan. Gak bisa pakai air, butuh bensin. Bensin mahal sekarang. Pakai apa? Kalau bukan ta'awun dari kita. Ya, maka yang harus dipikirkan, ya, maslahatnya dakwah itu lebih besar. Ketika kita mengeluarkan 100-200 ribu, kemudian uang yang kita infakkan untuk mengambil, untuk mengundang asatidah supaya bisa mengisi, memberi faedah di majlis ini, kita akan mendapatkan faedah pahala dari semua orang yang hadir, yang mendengar, yang mendapatkan faedah. Subhanallah. Nah, ini pernah disampaikan oleh Syekh Shalah Kentus, kalau tidak salah saat daurah. Beliau memotivasi untuk berinfak, ya, saat ada daurah. Karena pahalanya sangat besar. Inilah dengan ta'awun antum bisa mendatangkan masyayikh, memberikan faedah ke sekian ribuan orang ketika daurah, itu antum akan mendapatkan pahala yang banyak sejumlah, ya, apa namanya, mereka orang-orang yang mendapatkan faedah dengan sebab kehadiran syekh tadi. Maka barakallahu fikum, harusnya pertama kali kita pikirkan, alhamdulillah tanggal 28 gajian. Yang pertama kali kita pikirkan, orang tua kita butuh bantuan enggak? Alhamdulillah orang tua kita kaya, misalnya. Berarti setelahnya markis. Karena maslahatnya lebih besar. Dengan sebab ta'awun kita, dakwah tegak. Orang lain mendapatkan faedah. Yang tidak tahu jadi tahu. Yang salah jadi lurus. Yang bengkok jadi lurus. Yang keliru jadi benar. dengan sebab tahun dari ikhwah sekalian. Ya, maka saya mentarghib diri saya dan ikhwah sekalian, setiap kita keluar penghasilan atau gajiannya, markis. Ya, pertama kali saya upayakan. Ya, kecuali kalau orang tua yang membutuhkan, ya, disesuaikan. Nah, tapi kalau kayaknya enggak, markis. Ya, barakallahu fikum. Dengan tetap melihat sekeliling kita, ada orang fakir, ada orang miskin, kasih. Nah, barangkali 5.000, 3.000 yang kita kasih ke orang fakir, itu yang menjadi sebab masuknya kita ke dalam jannah. Nah, ittaqun nar wala bisyiqqit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka meskipun dengan sepotong kurma. Berapa harganya sepotong kurma? Nah, 1 kilo berapa, Ustaz? Tanya lagi nih. 70.000 1 kilo ya. Jumlahnya banyak itu kan? Nah, setengah ini berapa kalau 1 biji setengahnya? Jadi kan sangat sedikit ya, tapi kalau misalnya kita ikhlas lillahi ta'ala, mungkin yang sedikit ini yang akan menyelamatkan kita ya, dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam jannah atas izin Allah. Nah, maka jangan pernah menganggap remeh ya apapun yang bisa kita lakukan. Kadang kita mikir, ah cuma ada 1.000 orang fakir miskin. Udah kasih aja, mungkin 1.000 itu yang menjadi sebab kita masuk jannah. Terkadang kita enggak memikirkan itu, kita memikirkan kayaknya yang diterima yang besar-besar saja. Nah, kita enggak tahu Allah yang Maha ya memberikan balasan. Nah, mungkin infak yang kita keluarkan tanpa kita pikirkan akan mendapatkan balasan besar, itu yang jadi sebab masuknya ke dalam jannah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di dalam hadis ini terdapat tahzir, peringatan anil halfi, dari banyak bersumpah, terutama dalam masalah jual beli. Jangan banyak bersumpah. Kata Rasulullah, iyyakum wa kathratul halif. Ya, waspadalah kalian, jangan perbanyak sumpah fil bai', dalam jual beli. Fa innahu yunfiqus sil'ah, karena itu mengembangkan, melariskan dagangan, wa yumhiqul barakah, tapi menghapuskan atau wa yamhaqul barakah, tapi menghapuskan keberkahan. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terkhusus untuk saya pribadi dan ikhwah sekalian. Walhamdulillahi rabbil alamin.